Masih bersama New Omega dan artis tsunami buat anda semuanya. Siapa dia? Halo, Eri Ruslian Kalinada Juragan. Empang untuk anda. Asik. Bye. Asik.